الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah, makhluk yang suci dan mulia, mereka mendoakan kaum mukminin, beristighfar, mendoakan untuk mereka diampuni, mendoakan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Perkara itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jamaah rahimahullah, suatu yang pantas untuk mukminin berlomba-lomba mendapatinya, jika saja kita manusia terkadang berharap dan menginginkan untuk didoakan, mendapat doa dari orang yang soleh. Tentu terlebih lagi ini malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah dan selalu taat kepadanya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah diajarkan kepada kita beberapa amalan atau waktu di mana karenanya para malaikat mendoakan orang-orang yang sedang mengamalkan perbuatan tersebut, sehingga ini mengajarkan kepada kita untuk lebih bersemangat, bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengamalkan amalan-amalan itu. Yang pertama, di dalam hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah SAW sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang di saf pertama di masjid. Salawat Allah artinya pujian Allah kepada mereka, Allah banggakan mereka. Salawat malaikat kepada mereka artinya doa, istighfar para malaikat itu untuk mereka. Ini yang pertama. Maka berlomba-lombalah untuk mendapati saf pertama, karena dengan saf pertama itu di tiap waktu sholat kita mendapati pujian Allah, kita pula mendapati doa para malaikat. Yang kedua, saat seorang mukmin menunggu sholat di tempatnya di masjid sampai mendatangnya waktu sholat berikutnya, di Sahih Muslim Rasulullah SAW sebutkan, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi majlisih. Para malaikat terus bersolawat, berdoa kepada kalian selama kalian menunggu sholat di tempatnya, di masjid. Taqulu, para malaikat itu mengucapkan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, ma'lam yuhdith, selama dia belum hadas, belum batal wudhunya. Maka ini mengajarkan kepada kita yang kedua, lebih bersungguh-sungguh. Karena termasuk tujuh golongan yang Rasulullah sebutkan di daungan Allah di hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, orang yang tergantung hatinya di masjid. Dia menunggu sholat sampai datangnya waktu sholat berikutnya, dia sibukkan diri di masjid, duduk membaca Quran, berzikir, ilmu atau yang semisalnya dalam kebaikan, maka para malaikat pun mendoakannya. Yang ketiga, saat seorang hamba menjenguk saudaranya yang sakit, di dalam hadis disahihkan oleh Albani dalam Jami'us Sahih, Rasul sallam sebutkan, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Barang siapa yang di sore harinya menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka bersamanya ada 70,000 malaikat beristighfar untuknya, mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Terus dari sore itu sampai pagi hari. Demikian pula kalau dia menjenguk di pagi hari, bersamanya 70,000 malaikat beristighfar, mendoakan agar dia diampuni sampai sore harinya. Maka fadilah, keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, didoakan oleh para malaikat. Yang keempat, saat kita berziarah, menjenguk, mendatangi, melihat perkembangan kondisi saudara kita yang kita cintai karena Allah, bukan karena hubungan nasab dan darah, bukan karena kepentingan bisnis dan pekerjaan, bukan karena segala urusan dunia, tetapi murni karena ikatan cinta karena Allah. Dia saudara kita, kita cintai karena iman dan ketakwaannya. Kita jenguk, kita sambangi, ziarah, walaupun dia berada di daerah lain, desa atau kota yang lain. Di Sahih Muslim, Rasulullah sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, saat seseorang menjenguk saudaranya di desa lain, maka Allah kirim padanya seorang malaikat menemui orang ini, ditanya, "Kemana kamu pergi?" Dia menjawab, "Aku ingin menjenguk, menjumpai, ziarah kepada saudaraku fillah, saudara karena Allah." Ditanya ulang oleh para malaikat itu, "Mungkin engkau punya jasa atau kepentingan tertentu sehingga engkau datangi orang itu?" Dia jawab, "Tidak ada, murni karena aku mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu menyampaikan kepadanya, "Aku utusan Allah kepadamu, menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah pula." Yang kelima, saat kita mendoakan baik bagi saudara kita, mendoakan baik di belakangnya sementara saudara kita tidak mengetahuinya. Di Sahih Muslim, Rasulullah katakan, "Da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabah." Doa seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain di belakangnya mustajab, terkabul doa itu. "Inda ra'sihi malak," di kepalanya ada malaikat, "kullama da'alahu bi khair," setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya. "Qalal malakul muwakkalu bih," malaikat yang ditugaskan kepadanya mengucapkan, "Amin walaka bimithl," amin, semoga Allah kabulkan doamu untuk saudaramu itu dan untukmu serupa dengan doa itu. Sehingga ketika kita berdoa untuk saudara kita, diaminkan oleh para malaikat. Yang kedua, kita pun akhirnya mendapat doa para malaikat untuk kita, karena malaikat itu berdoa untukmu, yang kita yang berdoa, sama seperti doa yang engkau panjatkan untuk saudaramu. Artinya ini pula mengajarkan kita untuk bersemangat, bersungguh-sungguh berdoa baik untuk kaum muslimin, saudara-saudara kita seiman dan setakwa. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Yang keenam, saat kita tidur dalam keadaan bersuci, wudhulah sebelum tidur sehingga kita tidur dalam keadaan suci. Keutamaannya dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah katakan, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malak la yastayqidu sa'atan min al-lail illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulana fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, berwudu sebelum tidur, maka malaikat bersamanya selalu. Setiap kali dia bangun malam untuk suatu kepentingannya, maka malaikat itu berdoa untuknya, "Ya Allah, ampuni hambamu fulan ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Maka bersemangatlah untuk wudhu sebelum tidur. Bukan pekerjaan berat dan tidak memakan waktu yang lama. Bersucilah kemudian tidur, malaikat pun mendoakanmu. Yang ketujuh, saat kita menyantap makanan sahur sebelum puasa, di dalam hadis Rasulullah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhiri." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur sebelum puasa. Maka dengan sahur Allah memuji hambanya yang sahur ini, Allah banggakan. Dengan sahur pula para malaikat mendoakan kita, mendoakan baik bagi kita. Yang kedelapan, saat seorang muslim berinfak atau bersedekah, di dalam hadis Bukhari Rasulullah katakan, "Ma min yaum yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tiap hari dari pagi selalu ada dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa mengucapkan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, siapapun yang di hari ini berinfak, bersedekah kepada siapapun yang membutuhkannya, mengeluarkan hartanya mengharap ridha Allah, bersedekah, berinfak, maka beri dia ganti yang lebih baik. Didoakan malaikat orang yang bersedekah, berinfak. Wa yaqulul akhar, yang satunya malaikat ini mendoakan jelek, "Allahumma aati mumsikan talafa." Ya Allah, bagi yang menahan hartanya, tidak mensedekahkannya, beri dia kerusakan pada hartanya, kerugian pada hartanya. Artinya ini mendidik kita untuk bersemangat tiap hari bersedekah, berinfak sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang jelas dengan infakmu sedekah, malaikat mendoakan agar Allah mengganti dengan yang lebih baik di sisinya. Yang kesembilan adalah saat orang mengajarkan ilmu kepada orang lain, saat orang menyampaikan kebaikan, bernasehat kepada orang lain. Dalam hadis yang juga disahihkan Al-Albani, Rasulullah katakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, ikan di dalam air, semua bersolawat, berdoa baik. Kecuali Allah, telah kita ketahui, solawat Allah kepada hambanya maknanya pujian Allah, Allah banggakan hambanya itu. Selain Allah, para malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, termasuk semut dan ikan, semuanya bersolawat mendoakan kebaikan. mendoakan rahmat, istighfar kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, yang menyampaikan ilmu kepada orang lain, sehingga ini pula mendidik kita untuk bersemangat menyampaikan ilmu, mengajarkannya kepada saudara-saudara kita. Ini 9 perkara karenanya seorang hamba mendapat doa dari para malaikat Allah, makhluk suci, makhluk mulia yang tidak mengenal dosa, selalu taat kepada Allah. Tentu doa mereka tidak sama dengan doa kita. Kita lebih besar berharap dengan itu terkabul doa mereka untuk kita. Doa yang sangat kita butuhkan dari para malaikat Allah, begitu erat, begitu dekat hubungan para malaikat ini dengan mukminin, terutama yang mengamalkan 9 poin amalan yang telah kita sebutkan. Maka bersungguhlah, bersemangatlah mengamalkan amalan-amalan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.